wajahkan kedua tanganku ke langit. Mohon ampun padamu Tuhan pengasih penyayang, hapuskanlah dosa dosa yang ku sengaja atau yang sebelum menyesal nanti.